Bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustaz Muhammad Hafizullah selalu sehat. Amin. Afan mau tanya di luar tema, apakah hukum berjualan di trotoar atau bawah jalan itu? Dan terima kasih, itu saja. Kaitannya adalah dengan perkara taat pada penguasa, taat pada pemerintah. Sehingga berjualan di trotoar dan bahu jalan itu, barakallahu fikum, pelanggarannya adalah pada pelanggaran aturan. Adapun pada syurut al-bay', syarat-syarat jual beli, dia tidak berkait. Tidak berkait dengan syarat-syarat jual beli. Artinya jual belinya tetap sah, tetapi dia telah melanggar pemerintah dan itu melanggar ayat Allah Subhanahu wa taala, "Atiullaha wa atiur rasul ulil amri minkum." Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah penguasa kalian atau pemerintah kalian. Sehingga barakallahu fikum, tergantung seberapa mukhalafahnya. Kalau memang situ diizinkan oleh penguasa, ya bagus, maka engkau tidak memiliki kesalahan apapun dan tidak mengapa jual belinya sah. Kalau ternyata itu dilarang, jual belinya tetap sah karena ini tidak berkait dengan syarat jual beli, tetapi engkau telah berbuat kesalahan, yaitu menyelisih penguasa. Sebesar apa menyelisihannya, itu juga akan dihisab oleh Allah SWT yaumul qiyamah, dalam keadaan kita tidak tahu ada yang lebih besar dan ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, tergantung seberapa mukhalafahnya. Wallahu ta'ala a'lam.